Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syururi a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Amma ba'd. Faqala mu'allif. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Lakin idza qala qa'il. Ma taqulu fi qawli al-imam Ahmad wa huwa dhakaratu lamma qila lahu inna Allah yaqul inna nahnu nazzalna wa asbaha wa hadhihi tadullu 'ala al-jam'i wa Allah wahidun ahadun qala hadha min majazil kalam faqad istadalla alladhina yaquluna inna al-kalama yanqasimu ila haqiqatin wa majazin بهذه الكلمة من الإمام أحمد فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة ويجب أن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده فمعنى قوله مجاز الكلام يعني ما يجاوزه الكلام وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل فلذلك نقول إنه لا تلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر مثال ذلك رجل قال أنا إندي عينن منقودةٌ أنا إندي عينن جاريةٌ أنا إندي عينن تغل بعيدة فكله فكلها عينن وكل الأمثلة الثلاثة مختلفةٌ وما الذي جعلها مختلفةً أجاب أسياك والغريب أن القائلين في المجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل سياقات الثلاثة الماضية yeah. لكن إذا قال قائل akan tapi jika ada orang yang bertanya apa pendapatmu tentang perkataan Imam Ahmad bahwa azaka rajul dan dia adalah beliau Imam Ahlussunnah makilah lahu tatkala ada orang yang bertanya pada beliau bahasanya Allah berfirman inna nahnu ya kami menurunkan dan kalimat semacamnya padahal yang menunjukkan al-jam'i jumlah banyak jama' wallahu wahid ahad padahal Allah itu Esa maka jawaban Imam Ahmad hadza min majasil kalam ini min majasil kalam faqad istadalla maka bertalil orang-orang yang mengatakan bahasanya innal kalam bahasanya kalam itu terbagi menjadi hakikat dan majaz dengan kalimat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahasanya dalam kalimat ada yang majaz, ada yang hakikat. Wajib dan jawaban anda di kalimat tersebut kita katakan mereka itu tidak faham yang dimaksud Imam Ahmad. Yang dimaksud beliau majazul kalam artinya mayujawizul kalam suatu hal yang diperbolehkan dalam oleh kalimat bukan mimbabil majaz bukan majaz yang lawan dari hakikat kalau makna ucapan beliau anu sesungguhnya yajuz boleh dalam bahasa Arab ayuna zila rajul seorang itu memposisikan dirinya manjilatal jam'i seakan-akan jamak binan ala ta'zim berdasarkan pengagungan dan Allah Ta'ala tidaklah syak lagi beliau adalah a'zam min kulli syai'in yang teragung dari segala sesuatu, dan Allah memposisikan dirinya manzilatal jama'ati dalam posisi jama' li'ana azim, karena dia zat yang ma'agung azzawajal. Oleh karena itu nakul, kita katakan tidak ada dalil dalam perkataan Imam Ahmad ala taqsim atas pembagian kalimat muzi hakikat dan majaz. Wa khulasatul kalam, kesimpulannya, kesimpulan pembicaraan, anana naro, kami berpendapat bahasanya bahasa Arab tidak terbagi menjadi majaz dan hakikat. Li anana naro, karena kami berpendapat bahasanya yang menentukan makna itu adalah asyak, adalah rentetan kata. Adapun lafaz semata atau kata mujarah semata, fala makna laha, maka tidak punya arti kecuali dengan siapnya. Walihadalah, karena itu takunu hadil kalimah, bisa saja ada satu kata yang sama fisiakinlah makna dalam satu konteks, satu konteks kata, satu rentetan kalimat dia maknanya seperti ini, fisiakin akhar laha ma'an akhar, akan tapi dalam siap yang lain maknanya sudah berbeda. Contoh, ana indi ainun mangkudah, saya punya ainun mangkudah, punya emas mangkut yang dijadikan nukut, yang dijadikan uang. Ana indi ainun jariyah, saya punya air. Ana indi ainun tarul ba'id, saya punya mata, kepala yang bisa melihat sesuatu yang jauh. Maka semuanya itu semuanya ain, dan setiap dari contoh di atas mukhtalifatan, beda artinya, berbeda. Apa yang menyebabkan mukhtalifatan, menyebabkan itu berbeda? Jawabannya siap. Walaupun anehnya, orang yang berpendapat bil majaz adanya majaz, berpendapat bahasanya hadil kalimah, bahasanya kalimat ini mustakmalah digunakan dalam hakikatnya dalam tiga-tiga kalimat di atas. Padahal mereka berpendapat asalnya majaz. Harusnya kan ada yang asli, yang asli harusnya adanya satu. Kok kemudian tiga-tiganya kok majaz, kok apa, asli hakikat semua. Ana indi ainun mangkudah, al murad az zahab li anna mangkudun. Ana indi ainun jariyatun, al murad al ma. Ana indi ainun tahal ba'id, al murad al ain al basiratu. Fakula musta'malatun fi haqiqatiha walladhi ayyana al-ma'na huwa siyaqu. Fahaqiqatul kalami ma dalla alaihi al-kalam fi siyaqihi. Fa idza dalla al-kalamu ala shay'in fi siyaqihi fa hadha haqiqatun. Wa li hadha idza aradta an tasrifa al-ma'na alladhi dalla alaihi siyaqu ila ma'nan akhar, qala laka an-nas hadha khata'un khalaqta az-zahir. Kama qalu innal majaza huwa alladhi yatabadaru khilafuhu laula al-qarinatu. Naqulu hadhil qarinatu ij'alha haqiqatan. Thumma innal majaza tuwasilu bihi al-ana ila ma'anin fadilatin. Faqad tuwasilu bihi ila nafsi sifatillahi azza wa jal, wa tuwasilu bihi ila ibtali ahkamin syar'iyatin fikhiyatin haitsu humilat alal majaz. Fasara fathha babin li syari, walidhalika sammahu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fin nuniyati at-tahud li'ana stu'mila li'ibtalil haqqa'iki asyari'ati. Fa'idah li'ulam anna hadil anwa'a al-arba'ata laysat hiya kulla anwa'il majasi, fal majasu law anwa'un kasiratun dakaruha fi kutubil balagati. Ya. Ainun mangkut itu al-murad yang dimaksud emas. Li'anau mangkut, karena emas itu yang jadikan nukut, jadikan uang. Ainun jariyah, maksudnya al-ma, air. Ainun tarol ba'id maksudnya adalah al-ain al-basirah, mata kepala yang bisa gunakan untuk melihat. Maka semua mustakmalah digunakan dalam makna hakikat, dan yang ayana menentukan maknanya adalah asya. Fahakikotul kalam, maka hakikat suatu kalimat adalah madalah alil kalam, kandungan makna kalimat tersebut, fisiakihi, dalam siaknya, dalam rentetan katanya. Fa'idadala al kalam, maka jika satu kalimat itu menunjukkan ala syai'in sesuatu, fisiakihi, dalam suatu makna, dalam rentetannya, maka ini hakikat. Oleh karena itu, jika arata, jika kau ingin untuk memalingkan makna yang ditunjukkan oleh siak ila makna akhar, pada makna yang lain, maka banyak, maka orang-orang akan berkata padamu, ini keliru, engkau menyelisihi makna yang zahir. Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahasanya majas adalah makna yatabadar khilafuhu, yang mutabadar, yang langsung tertangkap dalam benak kita, khilafu beda dengan maknanya, beda dengan makna yang dimaksudkan, makna aslinya seandainya tidak ada indikasi. Hadil qarinah, indikasi tersebut jadikanlah dia hakikat, menyebabkan dia jadi hakikat. Hakikatnya karena ada indikasi tersebut. Kemudian di samping itu, innal majaz tuwasil bihi, dijadikan sarana al-an sekarang kepada makna-makna yang tidak benar. Faqat tuwasila bihi, terkadang majaz itu dijadikan sarana untuk menafikan sifat Allah Azza wa Jal. Allah punya tangan, ini di sini maksudnya majaz, dan seterusnya. Waktu sila bihi ila ibtalil ahkami syariyatin, dan dijadikan sarana untuk membatalkan, untuk meniadakan hukum-hukum syar'i yang bersifat fikhiyah. Ithuminat alal majaz, karena dimaknai dengan makna majaz. Maka katakan, ini ada makna zahir, ada makna batin. Yang dimaksudkan ini makna batin. Ucapan semacam itu. Fasara fatha babin lisyari, maka majaz itu jadilah dia pembuka pintu dalam, pembuka pintu kejahatan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qayyim menyebut majaz itu dalam kitab Al-Anuniyah disebut, digelari oleh Al-Imam Al-Qayyim dengan At-Tahud. Kenapa? Karena majaz digunakan li'ital al-haqa'ik asyariyah, untuk membatalkan, meniadakan berbagai hakikat syar'i. Fa'idah liuklam, perlu diketahui bahasanya hadil anwa al-arba'ah, bahasanya empat jenis majaz yang disampaikan oleh mu'alif. Ada majaz nakal, ada majaz pengurangan, penambahan, dan isti'arah. Laisat hiya kula anwa'il majaz, empat hal tersebut belum, bukan semua, mencakup semua jenis majaz. Fal majaz, majaz itu anwa' kasira, macamnya banyak sekali. Ada majaz lughawi, ada majaz akli, dan nanti pun ada masih pada pembagiannya masing-masing, yang mereka sebutkan dalam buku-buku balaghah. Sampai di situ pembahasan tentang majaz. Kemudian masuk pada bab berikutnya, bab al-amr. Tumang takolan ma'alif rahimahullah ilal babithani wa wababul amri wal amru wahidun wahidul umuri wa wahidul awamiri wal muraduhuna wahidul awamiri la wahidul umuri. Fal amru alladhi huwa wahidul umuri maknahu asya'nu, qala ta'ala wa ilallahi turja'ul umur. Ay as-su'un, su'unul khalqi kulluha tarji'u ilallahi azza wa jal. Amal amru alladhi wa wahidul awamiri, Fa maknahu kama qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadu istid'a'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana tuna at-talibi. Kalau istida'a ay talab makharaja bihi ma la yadullu ala istida'a ay ma la yadullu ala talab falaysa bi amri. Kemudian mu'allif berpindah ila bab tsani ke bab berikutnya. Tsani di sini bukan maknanya dua. Bab yang pertama definisi usul fikih, bab kedua tadi. Tapi tsani di sini maksudnya atali. Ila al-bab tsani ay ila bab atali. Ya, pada bab berikutnya. Wafabul amri yaitu bab tentang masalah perintah. Dan amar itu boleh jadi isim mufrad dari umur, boleh jadi isim mufrad dari amir. Ada amar yang jamaknya umur artinya perkara, dan ada amar yang jamaknya awamir artinya perintah. Wal murabuna, dan yang dimaksudkan di sini adalah isim mufrad dari awamir, bukan dari umur. Fal amru alladhi wahidul umur, adapun amr yang isim mufrad dari umur, maka maknanya adalah asya'nu, keadaan. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah dikembalikanlah umur, ai as-su'un, segala keadaan. Artinya su'unul khalqi, keadaan makhluk seluruhnya kembali pada Allah azza wa jalla. Adapun amr yang huwa wahidul awamir, merupakan isim mufrad dari awamir, maka maknanya sebagaimana kata mu'alif wahadu, dan definisinya istida'ah maknanya tolak, permintaan fi'lin, tuntutan fi'lin untuk melakukan satu perbuatan wajibi yang harus dilakukan. Bilqauli, dan tuntutan ini dengan lisan, dan tuntutan ini mimang kana duna atau libi, ditujukan pada orang yang duna, di bawah levelnya, di bawah at-talib, orang yang menuntut. Istida'ah maknanya talab, tuntutan. Sehingga wa kharaja bihi, keluar dengan tidak tercakup dalam perintah, ma la yadullu ala istida'ah, segala sesuatu yang tidak menunjukkan tuntutan. Falaysa bi amrin, maka tidaklah, bukanlah termasuk amr. Qauluhu fi'lin yasmalu al-qawla wal fi'la. Fal amru ayutlaba min al-insani fi'lun sawa'un kana qawlan aw fi'lan. Al-qawlu huwa fi'lu lisan wal fi'lu jawarihi. Maka jafikal istita'u fi'lin an-nahyu li'anahu istita'u tarkib. Wajibi kharaja bi istita'u ma laisa biwajibin kal mandubi wal mubahi wa tamanni wa ma asbaha dzalika. Anatu misaluhu sali ratibat adh-dhuhri hadza nabun fala yusamma amran. Wa tamanni ka qauli sa'ir ala ayha al-lailu at-tawilu ala injali alanjali bi subuhin wa mal isbahu minka minki bi amsali. Minka bi amsalin. Injali fi'lu amrin la yasihu an tuwajjiha al-amra ila subhi fa ma'nahu atamani ay atamanna an tanjaliya bis subhi. Bil qawli kharaja fi al-istida'u bil isharati wal kitabati, yakni la budda min al-qawli wa huwa an-nutqu fa la yadkhulu fi dhalika maqtada al-amra bil isharati wa lam iqtada al-amra bil kitabati. Wa ala dhalika law asharta ila shakhsin an ajlis kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam indama shalla qa'idan fa sallu qiyaman khalfahu fa asara ilaihim an ajlisu fa hadha laysa bi amrin li anna laysa bi qawlin. Wa sahih anna amran bidalili annahum imtasalu wa jalasu. Wa kadzalika al-kitabatu katabtu ila rajulin amuruhu an yadhhaba ila makanin ma wa kana indi jama'atun la uhibbu ayasma'u kalami fa katabtu ilaihi an idhhab ila kadza wa kadza wa la yusamma amran li anna istita'u fi'lin bil kitabati wa laisa bil qawli. Walakin fil mas'alatil kitabati aidan nadharun wa dhalika li anna al kitabata la tahtamilu siwal maktubi bi khilafil isyarati wa yadullu li hadha anna tarata nazalat maktubatan qala ta'ala wa katabna lahu fi alwah min kulli alwahi fa Allah azza jal kataba tawrata bi yadihi fa hal naqulu innal awamira alati fi tawrati laysa amran aljab la la naqul innaha laysat amran fa naqul hiya amrun fa makana bil kitabati fa wa amrun. Kaluhu rahimallahu mimman kana tuna talib yakni anna wala buddha ayakuna al-amiru a'la minal ma'muri faqaja bihi man kana musawiyan wa man kana a'la fa man kana musawiyan fa tawjihul amri ilaihi iltimasun wa man kana a'la fa tawjihul amri ilaihi du'a'un. Wa ibaratul mu'alif hadihi fihi tasamuhun wa dhalika li anna adna qad ya'muru al-a'la istidlalan lahu wa li hadha abar ba'duhum biqawlihi ala wajil isti'la'i wa lam yakulu mimman huwa a'la minal matlubi minhu bal qalu ala wajil al-isti'la' niyashmala man wada'a nafsahu aliyan alal ma'muri wa laysa bi'alim falau anna raqiqa infarada bisayyidihi wa qala lahu if'al kaza wa ila qataltuka wa huwa yaqdiru ala hadha naqulu hadha amrun wa li hadha as-sayyidu sawfa yunaffidhu li'anna al-'abda al-an yara nafsahu fawqa sayyidihi fa li hadha naqul inna tahrir al-ibarati ay yuqal ala wajhi al-isti'la'i idhan at-ta'rif as-salimu an naqul al-amru huwa talabul fi'li ala wajhi al-isti'la'i bi sighatin ma'lumatin wa qulna bi sighatin ma'lumatin hatta tashmala al-qawla wal-kitabata wal-isyarata hadha huwa ta'rifu al-amri. Perkataan beliau fi'lin perbuatan, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan itu mencakup ucapan dan perbuatan yang beliau maksudkan demikian. Fal-amru maka amr ayat lubah dituntut dari seseorang fi'lun satu perbuatan baik berupa ucapan atau berupa tindakan perbuatan. Karena ucapan itu juga perbuatan. Ucapan itu perbuatan lisan dan perbuatan itu perbuatan anggota badan. Dan perkataan beliau istita'u fi'lin tuntutan untuk melakukan satu perbuatan keluar darinya an-nahyu larangan. Li'anna karena nahyu itu istita'u tarkin. Itu adalah tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan. Qauluhu wajibi, perkataan beliau wajib, maka kharajabi tidak termasuk amar menurut definisi beliau. Menurut beliau tidak termasuk amar jika tuntutan itu laisa biwajib, tidak wajib. Misalnya mandub dianjurkan, mubah atau angan-angan atau semacam itu. Itu menurut beliau amar itu bukan mandub itu bukan amar. Perkara yang hukumnya sunnah menurut beliau berdasarkan definisi beliau tadi itu tidak termasuk perintah. Wafihi nazar sebagaimana nanti akan disinggung. Ini menurut definisi beliau amar itu harus satu yang hukumnya wajib. Kalau cuma dianjurkan itu tidak termasuk amar. An-nadab anjuran contohnya salatlah rawatib zuhur, maka ini nadab anjuran tidak dinamakan amar menurut beliau. Wa fihi nazar. Yang benar amar itu ada yang wajib dan ada yang dianjurkan, dua-duanya amar. Watamani dan angan-angan semacam perkataan syair ala ayha lailu Ingatlah hai malam atawil yang panjang, ala injali seandainya engkau segera menghilang, bisbihin dengan datangnya subuh, wamal isbahu mingka dan tidaklah subuh biamsali lebih baik daripada mingka dirimu. Injali di sini fil amr, dan namanya fil amr itu ya layaknya tidaklah cocok kalau tuwajih engkau berikan ila subhi pada subuh. Sehingga maknanya adalah tamani, perintah kok perintah subuh, ya kan enggak cocok. Maka maknanya adalah tamani, angan-angan. Sehingga makna ala injali itu atamani, atamanna antan jaliya bisubuhin, aku berangan-angan kalau subuh itu terang, bisubuhin dengan datangnya, kalau malam itu terang, bisubuhin dengan datangnya waktu subuh. Dan perkataan beliau bil kauli, ucapan, maka tidak termasuk amr menurut beliau al istida'a, tuntutan dengan isyarat dan dengan tulisan. Yakni labudda minal qaul, yakni harus berupa ucapan. Dan qaul itu apa? An-nutku, ucapan. Ada gerak bibir. Fala yadkhulu fi dzalika, maka tidaklah termasuk dalam amr apa yang dituntut al-amra, tuntutan untuk perintah, namun dengan isyarat atau dengan tulisan. Berdasarkan definisi beliau, lau asarta, seandainya engkau berisyarat pada seseorang, an ajlis, duduklah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau sholat sambil duduk karena sakit, maka kemudian fasallu, itu harokatnya salah ya, fasallu qiyaman khalfahu, maka para sahabat ternyata kok sholat qiyaman, qiyaman di sini bentuk jamak dari qa'im. Penyebab para sahabat kok sholat sambil berdiri di belakang Nabi, maka Nabi berisyarat, makna isyaratnya an ajlisu, duduklah kalian. Maka menurut definisi amr, menurut definisi mu'alif, fahadalai sabi amrin, ini bukan amr. Karena apa? Karena ini isyarat, bukan ucapan. Wasahi pendapat yang benar, anu amrun, isyarat itu juga perintah. Alasannya anahum imtasalu, para sahabat itu kemudian mengikuti apa yang Nabi perintahkan, wajalasu, dan duduk. Demikian juga tulisan, kata tu'ila rajulin, aku menulis surat kepada seseorang, menulis pesan pada seseorang, aku perintahkan dia ayat haba untuk pergi ila makanin ma, ke suatu tempat tertentu. Wakana indidan, di dekatku jamaatun, ada sekelompok orang, lahuibu, aku tidak suka mereka mendengar ucapanku, maka aku menulis surat kepada orang tersebut, isinya izhab ila gada wa gada, pergilah ke tempat ini dan ini. Fahadalai sama amran, maka ini tidak bisa disebut amr menurut definisi mu'alif. Karena ini adalah tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, namun bil kitab, berarti dengan tulisan, la bil laisa bil qawli, bukan dengan ucapan. Akan tapi beliau bantah juga, lakin fil mas'alah, fil mas'alah bil kitabah, akan tapi permasalahan perintah dengan tulisan juga nazar, ya, satu hal yang kurang tepat. Karena apa? Karena tulisan itu latah tamil, tidaklah mengandung makna selain yang tertulis, beda dengan isyarat. Isyarat boleh jadi ini, bisa dimaknai ini dan itu. Namun kalau lisan, kalau tulisan jelas dia maknanya sebagaimana yang tertulis. Waidulul lihada, dan bisa jadi dalil untuk hal ini adalah Taurat itu turun dalam keadaan sudah tertulis dan sudah selesai. Ini satu-satunya kitab wahyu yang turun dengan bertahap itu cuma Al-Quran, yang lain itu langsung sekaligus sudah selesai. Dan Taurat, Allah katakan wa katabna lahu fi alwah, dan kami tulis untuk Musa, yaitu Taurat, fi alwah, dalam lembaran-lembaran, dari setiap lembaran. Allah Azza Jal, maka Allah Azza Jal menulis Taurat dengan tangannya langsung. Fahal nakul, maka kita katakan sebenarnya perintah-perintah yang terdapat dalam Taurat apa bukan perintah? Laisat amran bukan perintah? Tentu jawabannya kan tidak. Inna tidak kita katakan inna laisat amran, perintah dalam Taurat itu bukan amr. Karena apa? Karena dia cuma tertulis. Bahkan kita katakan perintah dalam Taurat itu adalah perintah. Sehingga ini menunjukkan bahasanya perintah bil kitab dengan tulisan itu juga perintah. Kemudian memang karena duna atalib yang perintah tersebut ditujukan pada orang yang di bawahnya, orang yang menuntut. Artinya menurut beliau, menurut mu'alif, labudah harus yang memerintah itu lebih tinggi levelnya daripada yang diperintah. Fakhra jabi, maka tidak termasuk perintah, maka namusawian. Jika kemudian orang yang memerintah itu selevel, wamankana a'la, atau orang yang diperintah itu lebih tinggi statusnya. Famankana musawian, kalau orangnya yang diperintah itu selevel dengan yang memerintah, dalam bahasa Arab fatawjil amri, maka mengarahkan perintah kepadanya namanya iltimas, bukan lagi amar. Sedangkan jika yang diperintah kok lebih tinggi statusnya, maka mengarahkan perintah padanya namanya berdoa kepada Allah. Hablana min azwajina, bukan berarti memerintah, namun berdoa. Nah, definisi memang karena duna talib ini juga kurang tepat. Kata Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, wa ibaratil mu'alif hadihi, dan ungkapan mu'alif hadihi ini fiha tasamuh, di dalamnya itu terlalu kurang tepat, terlalu lapang. Wa dzalika li'anal adna, alasannya kenapa beliau katakan kurang tepat, karena al-adna, orang yang levelnya di bawah, terkadang memerintahkan orang yang levelnya di atas istidlalan, dalam rangka untuk menghinakannya. Oleh karena itu, sebagian ulama memilih ungkapan ala wajil istiqla dalam bentuk istiqla, merasa di atas. Jadi mereka tidak pakai pilihan ala kalimat mimman huwa a'la minal matlubi, namun mengatakan ala wajil istiqla. Artinya apa? Untuk mencakup baik orang yang memerintah itu benar-benar di atas, dan mencakup juga orang yang, meskipun orang yang memerintah itu cuma merasa di atas, cuma merasa saja. Contoh lias mara, supaya mencakup juga man, orang yang memposisikan dirinya alian, posisi di atas, al-makmur terhadap orang yang diperintah, walaysa bi'alin, meskipun sebenarnya padahal dia itu tidaklah levelnya itu atas, cuma merasa di atas. Contoh, lau ana rakib, ada seorang budak, ya, infaroda, bersepi-sepi dengan tuannya, lalu kemudian dia berkata pada tuannya, lakukanlah demikian dan demikian, jika tidak tak bunuh kamu. Ini budak. Budak jelas sama tuannya kan lebih mulia, atau levelnya kan lebih, budak itu di bawah. Namun di sini dia mengancam tuannya, lakukan demikian, kalau tidak kamu tak bunuh. Wawa yakdiru ala hada, dan budak tersebut mampu merealisasikan ancamannya. Nakul, kita katakan apa yang dikatakan oleh budak ini ya amrun, perintah. Oleh karena itu si tuan itu kalau dia ingin selamat ya yunafis, dia akan melaksanakan perintah budaknya. Lianal abda, karena budak al-an sekarang ya ranafsahu, dia merasa dirinya itu fauqa sayyidihi, lebih tinggi statusnya daripada tuannya. Oleh karena itu kita katakan inna tahriral ibarah, biasanya ungkapan yang tepat adalah alal wajil istiqla, dalam bentuk lebih merasa di atas. Itu jika demikian at-ta'rif as-salim, ibarat atau ungkapan yang tepat, yang bebas dari cacat, adalah kita katakan amr adalah tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, ala wajil istiqla, dalam bentuk merasa di atas dengan bentuk tertentu, kita katakan sirah yang tertentu supaya mencakup ucapan, tulisan dan isyarat. Inilah ta'riful amri, definisi amr. Semua kalau mu'alif rahimahullah bisirati if'al fal wujubu hukika haisul qarinatu intafat wa utlika. Bisirati al amr itu dengan sirah if'al fal wujub, maka hukum wajib hukika dinyatakan, ditetapkan. Haisul qarinatu di mana indikasi intafat tidak ada, wa utlika dan perintah itu dimutlakan. Bisirati if'al yakni labuda antakuna bisirati if'al wahda wal asal antakuna bisiratil if'al, yakni bifi'lil amri sawan if'al au istaf'il au tafa'al au ma'asbah zalika. Al-muhim anaha bisirati fi'lil amri wahda wal al-aslu. If'al di sini labuda harus antakuna amr itu sirah amr itu bisirati if'al dengan bentuk if'al. Hada wal asal ini hukum asalnya, yaitu dengan sirah if'al, artinya dengan fi'il amr. Boleh jadi if'al, boleh jadi istaf'il, tafa'al atau semacamnya. Yang penting bisirati fi'il amri dengan menggunakan fi'il amr. Hada wal asal ini hukum asalnya. Lakin qad yaridu al-amru bisirati istifham wa bisirati al-khobari. Qala ta'ala wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna fahadhi jumlatun khubariyatun lakin maknaha al-amru. Faqalul mu'alif bisirati if'al laisat qaidan wa syartan bal hiya bayanun lil aktsari wal aghlabi. Fal wujubu hukka haisul qarinata intafat wa utlika bayana rahimallah madha yaktati al-amru. Hal al-amru yaktati an-nadba au yaktati al-wujuba au natawakkafu fihi hatta yatabayyana. Bayana rahimallah anal amra yaktati al-wujuba idha utlika malam tujad qarinatun tadullu ala anu li ghairil wujubi. Wahada huwa alladhi alaihi aktarul usuliyina anal amra lil wujub malam tujad qarinatun tasrifuhu an dalika wastadallu ala dalika bil ati. Qalu ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْأَمْرَ di sini مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَؤُمُّ كُلَّ الْأَوَامِرِ وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تُفِيدُ الْوَعِيدَ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْأَمْرَ أَيًّا أَمْرٍ كَانَ وَالْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَحْذُورٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ At-tadrim al-fitnah, al-fitnatu hiya asyirku la'allahu ayaqa'a fi qalbi syai'un minal zairi idha radda ba'da qawlihi fayahlik. Ya ya ladina amanu istajibu lillahi wa li rasul idha ta'akum lima yuhyikum wa man ya'silaha wa rasulahu faqad dalla dalala mubina. Wal-ayat fi hadhal babi kasirat. Wal-qawu asani anal asla fil amri al-istihbabu لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله والأصل عدم التعصيم بالترك. وإذا قلت بالوجوب صار الترك آثما. نعم نقول هذا عصى وخالف ولكن الأصل عدم التعصيم. ثم أجاب عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره بأن الله لم يقل yukhalifuna amrahu, tapi yukhalifuna an amrihi. Wal farqu wadihun li'anna an amrihi ya'ni raghibina anhu. Wa farqun baina man ya'si wa warahibun walakinahu hawa nafsin wa baina raghibi anhu. Li'anna raghiba anhu huwa az-zahidu fihi alladhi la yufalu fihi. ولهذا جاءت كلمة أن المجاوزة كما قال ابن مالك في ألفية بأن تجاوزا عنها من قد فطن. وإذا فطل الاستدلال في هذه الآية فما بعدها يتبعها فتكون كل الأوامر بطاعة أوامر ala sabili istihbabi. Wal qaul asalis wa al qaul bi tafriqi faqad faraqa ba'dul ulama'i faqalu amma ma sya'nuhu at-ta'abbudu fal amru bi ala sabilil wujubi li'anna hadha huwa alladhi khuliqna lahu liqaulihi ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama kana sabilul al-akhlaq wal adab fada ala sabilil istihbab li'anna al-akhlaq wal adab laysat ala sabilil ta'abbudi fal insanu la yataqallaqu biha ta'abbudan lakinnahu qad yaf'aluha imtisalan li amrillahi ta'ala fayakunu min hadhihi nahiyati 'abidan lillahi wa dhal qawlu la ba'sa bihi faqad yakunu huwa aqrab al aqwali as-salasati li anna katsiran min al awamir asy-syar'iyyati najitu anna al ulama kullahum aw jumhurahum yaquluna innaha lil istihbab wa dha aqrabu ma natakhallasu bihi anna qula ma yakunu min sya'nihi al-ibadatu fal-amru fi lil-wujub wa ma kana min sya'nihi al-adabu wal-akhlaqu fal-amru fi lil-istihbab waladhi yadhar intaha waladhi yadharu wallahu a'lam anna al-qawla al-awwala huwa rajihu. Lakin akan tapi qatyar itu terkadang datang al-amru perintah namun dengan bentuk istibham bertanya atau dengan bentuk berita. Contoh, dan wanita-wanita yang ditalak mereka menunggu diri mereka 3 kali kuru. Maka ini kalimat berita, lakin akan tapi maknanya adalah perintah. Bahkan kalau perintah dengan kalimat berita itu lebih dahsyat daripada perintah dengan bentuk perintah. Karena apa? Karena ini sudah dinyatakan sudah menjadi kebiasaan mereka. Sudah kemudian jadi tradisi mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan perintah dengan bentuk kalimat berita itu lebih tekanan perintahnya itu lebih kuat daripada perintah dengan bentuk kalimat perintah. Sehingga perkataan mu'alif dengan sirat if'al itu bukan kaidah, bukan batasan dan persyaratan, akan tapi penjelasan di aksar umumnya wa aghlab dan umumnya mayoritas. Jadi kebanyakan perintah itu dengan fi'il amar. Fal wujubu hukika haitsul qarinatu intafat wa utlika. Maka bayana rahimallahu mu'alif menjelaskan apa yang dituntut oleh sebuah perintah. Apakah perintah itu menuntut hukum anjuran, menuntut hukum wajib, atau natawakuf, atau kita tawakuf. Enggak wajib, enggak anjuran. Ya, pokoknya kita hatta ya tabayan sampai jelas, kita cari qarinah dulu yang lain. Maka mu'alif menjelaskan bahasanya al-amra yang tadi menuntut hukum wajib idza utlika jika dimutlakan. Malam tidak selama tidak ditemukan qarinatun qarinah. Meskipun tidak ada qarinah, itu hukumnya hukum wajib. Nah, kecuali kalau ada qarinah, maka tadulu ala annahu li ghairil wujubi, maka menunjukkan bahasanya maknanya adalah tidak wajib. Dan inilah pendapat aksarul usuliyin, ini pendapat jumhur ahlil usul. Mayoritas para ulama usul mengatakan al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub malam tujat selama tidak ditemukan indikasi yang memalingkannya dari status hukum wajib. Jumhur berdalil ala zalik atas hal tersebut dengan sebagai berikut. Karena firman Allah di surat An-Nur, maka adalah takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi antusibum fitnatun, mereka akan tertimpa bencana atau menimpa mereka siksaan yang pedih. Sisi pendalilannya an amri di sini mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf itu yufidul umum, faya umum maka mencakup semua awamir, semua perintah. Dan ayat ini tufidu menunjukkan al-wa'id adanya ancaman terhadap orang yang menyelisih al-amra perintah ayya amrin kana, perintah apapun. Dan ancaman tidak ada kecuali disebabkan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang terlarang. Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu tahu apa fitnah dalam ayat ini? Jawaban beliau, fitnah di sini maknanya syirik, boleh jadi yakak masuk dalam hatinya syai'un azaid, sedikit azaid, penyimpangan, ketika dia menolak sebagian perintah Nabi, ucapan Nabi, fayahlik, lalu binasa. Orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian, lima yuhikum, memanggil kalian itu adalah perintah dan larangan, lima yuhikum, yang menghidupkan hati kalian. Hidup di sini maksudnya menghidupkan hati. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, siapa orang durhaka, tidak melaksanakan perintah, maka sesat dengan sesat yang nyata. Dan ayat dalam masalah ini banyak sekali. Itu pendapat pertama, pendapat jumhur mengatakan lil wujub, dan itu pendapat mu'alif. Pendapat yang kedua mengatakan hukum asal perintah itu anjuran. Li'anal amra bihi, karena adanya perintah menunjukkan alat tolabi, adanya tuntutan, wafi'lihi, dan melakukannya. Namun wal asli, dan hukum asalnya, ada muta'asimi bitarki, kita tidaklah berdosa jika tidak menjalankan perintah. Karena apa? Karena hukum asalnya baro'atu zimmah, baro'atu az-zimmah. Hukum asalnya orang itu tidak terkena beban, kewajiban, dan kewajiban untuk meninggalkan. Wa idza qulta bil wujub, jika engkau mengatakan hukum asal perintah itu wajib, maka orang yang meninggalkannya berdosa. Kata mereka, kata pendapat yang kedua ini, orang yang tidak melaksanakan perintah itu maksiat, benar. Wa khalafa, dan menyelisih, namun tidak berdosa. Jika kemudian perintahnya itu perintah mutlak, kecuali kalau memang ada qarinah yang menunjukkan itu wajib, itu lain lagi. Kemudian mereka menjawab tentang jawaban mereka tentang firman Allah di surat An-Nur 63 ini. Mereka katakan Allah tidak mengatakan yukhalifuna amrahu, namun Allah mengatakan yukhalifuna an amrihi, dan itu beda. Walfaq wadihun, dan perbedaannya pun jelas. Karena yukhalifuna an amrihi pakai an, itu maknanya rohibina anhu, benci, mengaduk karena benci terhadapnya. Sedangkan kalau yukhalifuna amrohu, nah itu baik benci dan tidak, sama saja. Akan tapi yukhalifuna an amrihi itu mengandung unsur benci. Annya itu maknanya mengandung makna benci. Dan tentu beda antara man yaksi, orang yang bermaksiat, bahwa rahib, sebenarnya dia menginginkan untuk melakukan, akan tapi hawa nafsulah yang menyebabkan dia melakukan maksiat, dan ar-rahib anhu, orang yang melakukan maksiat dan dia itu benci, enggak suka terhadap perintah. Karena orang yang benci adalah orang yang zuhud tentang hal tersebut. Zuhud secara bahasa maknanya benci, sama aja. Aladzi la yubalu fihi, yang tidak peduli dengannya. Oleh karena itu di sini yukhalifuna itu pakai an. An di sini fungsinya mujawizah, yang melewati, menjauh, memberikan makna jauh. Yukhalifuna jadi jauh, mengandung makna benci. Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Nadzam Alfiyah beliau, bi anta jawuzan anha man qad fatana, dan dengan an tajawuzan, yang maknanya tajawuz, anha jauh darinya, man qad fatana, orang yang cerdik. Ya, maka orang yang cerdik akan menjauh jika kemudian di sana pakai an yang tajawuz. Jika kemudian berdalil dengan ayat di atas itu sudah batal, sudah gugur, maka ya dalil-dalil sesudahnya ya bahwa tinggal mengikutinya. Maka semua perintah kita untuk melaksanakan ketaatan adalah perintah yang hukumnya istihbab, anjuran saja. Itu pendapat yang kedua dan alasan-alasannya. Kemudian pendapat yang ketiga, bitafrik, perlu rincian. Fakat faraqa ba'dul ulama, sebagian ulama merinci, mereka katakan masya'nuhu, hal-hal yang statusnya itu adalah ta'abud, penghambaan diri ibadah, maka perintahnya ala sabilil wujub, hukumnya wajib. Karena hal ini adalah alladzi khuliqna lahu, kita diciptakan untuk melakukannya. Jadi aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Adapun perintah-perintah yang isinya adalah akhlak dan adab, maka ini ala sabilil istihbab, maka ini anjuran. Karena akhlak dan adab bukanlah laisat ala sabilil ta'abud, bukanlah kalau bentuk penghambaan, maka seorang itu la yatakhallaqu biha, tidaklah berakhlak dengannya, ta'abudan dalam rangka penghambaan. Seandainya tidak ada perintah, orang itu juga sudah melakukan seperti itu. Lakinya akan tapi terkadang orang itu melakukannya imtisalan, karena melaksanakan perintah Allah. Fayakunu min hadhihi nahyah, maka dari aspek ini, dari sisi ini, dia beribadah kepada Allah. Pendapat yang ketiga ini komentarnya Al-Imam Utsaimin, wa hadzal qaulu la ba'sa bihi. Ya, perkataan pendapat yang ketiga ini pun ya, la ba'sa, enggak mengapa untuk dipegangi. Bahkan beliau katakan qad yakun, boleh jadi. Boleh jadi aqbal aqwal as-salasa. Dari tiga pendapat di atas, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling dekat pada kebenaran dari tiga pendapat yang ada. Kenapa kok? Apa dalilnya? Kalau ini kok bisa dikatakan akrab? Karena banyak perintah syar'i kita temukan para ulama seluruhnya atau sebagian besarnya mengatakan ini anjuran. Ini anjuran. Padahal di situ pakai perintah. Wada akrabuman atau khalasubihi, dan pendapat ketiga inilah pendapat yang paling paling dekat nata khalasubihi, yang bisa kita simpulkan khalasah. Nah, kalau kita katakan kesimpulannya, kesimpulan yang bisa kita berikan, perintah-perintah yang statusnya ibadah, maka perintahnya wajib. Kok yang cuma akhlak adab, maka perintahnya istihbab anjuran. Gitu. Akan tapi kesimpulan terakhir waladhi yadhhar, kan yang paling kuat wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama, pendapatnya mu'alif, huwa arrajih, itu yang lebih kuat. Maksudnya perintah itu lil wujub, itu memberikan makna hukum wajib. Wa hadza ma idza lam yujad qarinatun tu'ayyinul wujuba au qarinatun tu'ayyin adamal wujubi. Lianna kalamana al-an fil amri al-mutlaqi amma ma'a wujudi qarinatin fal wajibu al-amalu biha. Famasalan al-amru bil aqli bil yamin hadha min babil adab, fa'ala qailan ayakula bil istihbab, walakin waradat qarinatun tatullu ala annahu lil wujub. Wa ya'anna Nabiya sallam nama naha anil aqli bisimali wassurbi bisimali qal inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasribu bisimalihi. Wa syaitan akfarul kafirin wa tasabbu bil kufar haram liqaulihi sallam man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Wa qala Ibn Taymiyyah isnadu jayyid. Wa qala aidan aqalu ahwali hadzal haditsi at-tahrim wa in kana dhahiruhu yaqtadi kufra al-mutasabbih bihim. Falah dan nakul lil ulama fil amri al mutlak hal yaktati al wujub am la aula, salah satu akwal, warubama yakunu hunaka akwalun ukha, walakin hadhi ru'usul akwal anau lil wujub mutlaka, anau lil istibab mutlaka, at-tafsil nakulu hadha malam tujad karinatun tu'ayinul istibab awil wujuba. Hadha, pembicaraan tadi itu adalah idalam yujad, jika tidak ditemukan indikasi yang menentukan menetapkan wajib, atau indikasi yang menetapkan menentukan tidak wajib. Li anak kalamana, karena pembicaraan kita sekarang adalah membicarakan tentang perintah yang mutlak, yang tidak diiringi indikasi. Adapun jika ada qarinah indikasi, maka wajib kita beramal dengan indikasi tersebut. Contoh, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Hadza min babil adab, ini termasuk masalah adab. Fa'ala qa'ilin ayakula bil istihbab. Maka boleh jadi ada orang yang mengatakan hukumnya anjuran dan adab, kan? Dan ada ulama yang mengatakan demikian, perintah dengan tangan kanan itu anjuran, tidak wajib. Walakin waradat, akan tapi ini pendapat yang lemah. Seandainya kita katakan ya ini perintah wajib, beda anjuran saja, ingat ada qarinah, ada indikasi tadbir yang menunjukkan bahasanya dia memberikan hukum wajib. Yaitu Nabi SAW tatkala melarang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, beliau mengatakan karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan bahasanya setan itu memakannya dengan sesuatu yang berwujud. Makanan setan itu sesuatu yang berwujud, dipegang pakai tangan kiri, minumannya pun dipegang pakai tangan kiri. Maka ini dalil makanan dan minuman setan itu syai' mahsus, satu yang kemudian berwujud. Ini tidak mutlak makanan setan itu gas-gas gitu. Nah, kalau bentuknya gas-gas ya enggak perlu dipegang pakai tangan kiri. Dan enggak bisa dipegang, oh, gas kok ya tinggal dihirup katanya. Nah, makanya dalil kalau ya boleh jadi ya gas itu bisa tapi tidak seluruhnya. Karena Nabi katakan setan makan dengan tangan kiri. Dan setan adalah orang yang paling kafir dan tak sabit dengan orang kafir, tubuhnya haram. Nabi mengatakan, bahwa siapa menjumpai satu kaum, maka dia bagian dari mereka, kata Salisim Taimiyah di kitab Iqtida' Siratan Mustaqim, isnadnya jayid. Kata Al-Imam Al-Albani, sanadnya sahih. Demikian juga kata Syekh Ahmad Syakir, sahih. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hasan. Ya ringkasnya ya mantasah bi kaumin secara sisi sanad makbul untuk jadikan hujjah. Aqalu ahwali hadzal hadis, kata Salisam di Iqtida' Siratal Mustaqim, hadis ini minimal menunjukkan hukum haram. Meskipun zahir hadis menunjukkan kafirnya orang yang tasabuh. Karena Nabi katakan minhum, dia bagian dari mereka. Maka orang kafir bagian dari orang kafir, berarti apa? Kafir. Kalau hadza maka berdasarkan ini kita katakan kesimpulannya, ulama tentang masalah perintah mutlak apakah menunjukkan hukum wajib ataukah tidak, ada tiga pendapat. Boleh jadi hunaka aqwal ukhra, ada pendapat yang lain, akan tapi pendapat yang pokok itu ada tiga: wajib mutlak, mustahab mutlak, dan rincian. Nakul, kita katakan hal ini jika kemudian tidak ada qarinah yang menentukan kalau itu anjuran atau wajib. Ada pertanyaan? Nah, meniru-niru untuk yang ditiru itu perang berbagai itu apa juga disebut asal? Misalnya meniru perilaku umat Islam di negara tentu sampai sebenarnya juga asal. Ini tasabu dengan mereka, iya tasabu. Kalau tasabunya ya tasabu. Iya tasabu kan umum. Tasabu dengan siapa dulu? Tasabu dengan orang sholah, ya. Baik. Tasabu itu enggak negatif. Tasabu itu netral, tinggal tasabu dengan siapa. Tasabu dengan orang baik-baik, tasabu dengan ulama, tasabu dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.